saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kehadiran anak saleh di dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia merupakan aset yang paling berharga bagi kedua orang tua. Bagaimana tidak? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, "Idza mata 'abd inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Bahwa ketika seorang hamba mati, seluruh potensi dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala telah terputus, kecuali disebabkan oleh tiga hal. Kata Nabi SAW, sadaqatun jariyah, sadaqah yang terus mengalir manfaatnya sampai hari kiamat, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang diajarkan dan manfaatnya mengalir sampai hari kiamat, au waladun salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Masyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, bahwa mengapa hadis ini dikaitkan doa dengan kesolehan sang anak, awwaladun salih. Nabi tidak mengatakan awwaladun yad'ulah. Nabi SAW tidak mengatakan atau anak yang mendoakan orang tuanya. Tetapi Nabi SAW mengatakan awwaladun salih yad'ulah, atau anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh bin Bas mengatakan, li'annahu aqrabul ijabah minal waladil fajir. Yang demikian karena doanya anak yang saleh lebih dekat dengan ijabah daripada doa anak yang berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang senantiasa patuh kepada perintah Allah Azza wa Jal dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, doanya lebih diharapkan daripada doa seorang anak yang fajir, yang fasik, yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan doa dengan kesolehan anak. Dan di akhirat kelak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak yang saleh akan mengangkat tinggi derajat kedua orang tuanya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Innallaha 'azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah." Kata Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal kelak akan mengangkat derajat hamba yang saleh di surga. Sesampai di surga, hamba saleh itu bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rab, anni li hadha." Ya Rab, bagaimana mungkin aku mendapatkan kedudukan setinggi ini di surgamu ya Rab? Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada hamba tersebut, "Bistighfari waladika laka min ba'dik." Wahai hambaku, sesungguhnya derajatmu di surga ini itu sangat ditentukan dengan banyaknya istighfar dari anakmu selama di dunia. Istighfar anak yang saleh ya ibadallah. Itulah kenapa Nabi SAW mengaitkan waladun saleh, anak yang saleh, karena hanya anak yang saleh yang terbesit di benaknya untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah kenapa para nabi dan rasul kita terdahulu senantiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jal agar mereka diberikan karunia berupa anak dan keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa bertahun-tahun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rab, karuniakanlah aku anak yang saleh. Bertahun-tahun doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta keturunan yang saleh. sampai akhirnya Allah berikan karunia Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ya Rabb, jadikanlah diriku dan keturunanku kelak orang-orang yang menegakkan salat. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam, ketika bertahun-tahun tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa bertahun-tahun lamanya. Apa doa beliau? "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adakah di antara mereka yang berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, karuniakanlah kepadaku keturunan seorang penguasa besar"? Adakah di antara para nabi dan rasul terdahulu yang berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, berikanlah aku anak yang kelak dia menjadi seorang pengusaha yang sukses di dunia"? Tidak ada jamaah yang Allah muliakan. Bukan berarti menjadi penguasa besar itu buruk, dan bukan menjadi pengusaha yang sukses di dunia itu jelek di dalam kacamata Islam. Kalla wallah. Tetapi apalah artinya ketika kita memiliki seorang keturunan yang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan yang tinggi di dunia? Apalah artinya kita memiliki keturunan yang dia memiliki usaha yang besar di dunia ini, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal Rabbnya Azza wa Jal. Dia tidak mengenal tentang hakikat agama Islam. Dia tidak kenal dengan siapa nabinya. Dia bukan anak yang berbakti kepada kita di dunia. Dia enggak pernah mendoakan kita. Apa artinya itu semua? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan anak-anak seperti ini cenderung di hari kiamat menjadi musuh kita bagi kita semua nanti di akhirat kelak. Dia akan berhujah di hadapan Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya kedua orang tuaku tidak pernah mengajariku tentang apa itu Islam. Ya Rabb, sesungguhnya orang tuaku tidak pernah mengajarkanku bagaimana cara membaca kalam, membaca Quran, membaca firman-Mu, Ya Rabb. Orang tuaku tidak pernah mengajariku bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi-Mu alaihi salatu wassalam, dan dia enggak pernah menyuruhku untuk salat." Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak nanti para anak di akhirat menjadi musuh bagi kita semua. Betapa banyak anak-anak kita yang kita banggakan selama di dunia, dia akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menghabisi kita di mahkamah yang paling adil di akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita terlalu sibuk untuk menyiapkan masa depan duniawi putra-putri kita. Dan hal itu membuat kita lupa untuk menyiapkan masa depan yang hakiki bagi putra-putri kita, yaitu kampung akhirat. Betapa banyak orang tua tidak segan-segan menggelontorkan hartanya belasan, puluhan, ratusan juta rupiah untuk menyiapkan masa depan duniawi putra-putrinya. Tapi ketika berbicara untuk mempersiapkan akhirat anak-anaknya, maka demi Allah, tidaklah dia keluarkan sesuatu untuk kehidupan bekal akhirat anaknya kecuali sesuatu yang tidak pantas untuk dikeluarkan, bahkan untuk urusan dunia sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya lahirlah keturunan-keturunan yang sukses di dunia, keturunan-keturunan yang sukses di dalam bidang duniawinya. Abna'ud dunia, mereka jadi anak-anak dunia. Mereka menjadi hamba-hamba, budak-budaknya dunia. Tidak mengenal Rabbnya Azza wa Jal. Tidak mengenal agamanya. Tidak mengenal siapa nabinya alaihi salatu wassalam. Padahal di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kita, "Inna Allah Ta'ala la yabghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilun bil akhirah." Sesungguhnya Allah itu murka kepada seorang hamba yang pakar dalam urusan dunia tetapi jahil dalam urusan akhirat. Nasihatku untukmu.